Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Allahumma salli wa sallim mubarak wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, wabil khusus orang tua kita, guru kita, ad-da'i ilallah al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habashi, dan segenap keluarga besar al-imam al-arif billah al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habashi, yang mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun karena kita sudah terbiasa dengan nikmat yang Allah kasih bahkan kita, sehingga kita enggak sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu dari kita banyak merenung, berfikir atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba renungkan, coba fikirkan. Ketika, ini cuma sebagai contoh aja, saat ini banyak saudara-saudara kita yang tertiban musibah. Beberapa waktu lalu yang kebanjiran, saat ini dalam waktu dekat beberapa hari lalu gunung meletus. Keadaan mereka begitu sulit. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka ke tempat pengungsian dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang susah. Mau cari pakaian kagak ada, mau cari makanan kagak ada, mau makan, mau minum gak bisa kadang. Mesti ngantri, kadang berhari-hari gak makan, gak minum. Keadaan berat, berat. Itu orang lain, coba bayangin kalau kita yang ngalamin itu semua. Kalau kita yang ngalamin itu semua, terus di saat-saat sulit semacam itu, datang satu orang sama kita, bawa kita ke rumahnya. Ini rumah dan isinya bakal lente. Kira-kira bagaimana hati kita? Gak cuma dikasih makanan sama pakaian doang, rumah dan berikut sama isinya bakal kita. Makanan, segala harta, kekayaan, semuanya dikasih bakal kita. Kira-kira bagaimana keadaan kita sama tu orang tuh, sama malaikat penolong kita ini? Bagaimana keadaan kita? Kita bakal peluk dia, kita bakal usap kakinya dia, kita bakal ciumin tuh kakinya dia. Seumur hidup kita gak bakal pernah lupa jasanya tuh orang. Kenapa? Dia nyelamatin kita dari kesusahannya kita. Tiap kita duduk, yang kita sebut-sebut cuman itu orang. Dimanapun kita berada, kita duduk sama teman kita, apapun yang kita lakukan, yang ada di benak kita, yang ada di buah bibir kita, itu orang yang nyelamatin kita dari kesusahan kita, kasih kita kenikmatan, kasih kita segalanya, apa yang kita butuhkan. Gak pernah bakal kita lupakan. Dan kita bakal wasiat sama anak-anak kita, jangan lupain tuh orang, jangan lupain anak keturunannya, dia udah baik sama kita, dia yang nyelamatin kita dari kesusahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini keadaan kita sama manusia. Tapi demi Allah, apa yang manusia kasih bakal kita, enggak ada artinya. Semuanya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala kenikmatan yang kita rasakan, dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mesti kita tanyakan, bagaimana keadaan kita sama Allah? Kita sama manusia yang baik sama kita begini. Nah, kita sama Allah bagaimana? Sumber segala nikmat datangnya dari dia. Ini yang harus kita perbaiki. Makanya kita sekarang sadar bagaimana diri kita sama Allah. Betapa kurangnya kita syukur sama Allah. Selalu kita lupa, gak pernah kita sebut Allah kecuali sedikit. Kita dapat nikmat hanya bisa bangga dan sombong, tapi lupa sama yang memberikan itu nikmat siapa. Orang yang membantu kita itu yang barusan saya ceritain, kalau ada yang menodai dia, kita bakal marah, kita bakal belain dia habis-habisan. Tapi Allah yang kasih kita segala nikmat, ajarannya dinodai, syariat Allah subhanahu wa ta'ala terbengkalai, biasa aja, gak tergerak apapun di hati kita. Kenapa? Sebab kita gak sadar, kita lupa, kita lalai atas nikmat yang Allah kasih bakal kita. Makanya Allah sendiri nyatakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyah asyakur. sedikit dari hambaku yang kenal syukur kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini kenyataannya kita lihat, sedikit dari hambaku yang mengenal syukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Makanya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardah, satu kali ketika dia lagi tawaf di Ka'bah, dia doa sama Allah. Dalam doanya dia bilang, Allahumma ja'alni minal galil. Enggak ada lagi dia baca doa-doa lain waktu tawaf kecuali itu doang. Dia bilang, ya Allah, jadikan saya kelompok sedikit. Jadikan saya sebagai orang yang sedikit. Ya Rabb, jadikan saya orang yang sedikit. Begitu aja. Ada satu orang dengar begitu, heran. Abdullah bin Abbas tawaf doanya cuma itu aja. Ini doa enggak pernah kita dengar. Apa yang dia maksud? Maka itu orang-orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah dia menyelesaikan tawafnya. Dia bilang, wahai sahabat Rasulullah, wahai ibn Amir Rasulullah, engkau dari tadi tawaf, engkau enggak baca doa apa-apa kecuali itu, doa yang asing bakal kita. Engkau minta sama Allah supaya dijadikan sebagai orang yang sedikit. Apa maksudmu? Maka beliau mengatakan, wahai teman-temanku, tidakkah engkau mendengar firman Allah yang berbunyi, wa galilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang mengenal syukur. Aku ingin menjadi orang yang sedikit tersebut, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu dari kita. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau ngajarin kita, beliau mengajarkan kita satu amalan. Hendaknya kita itu atur sesaat dari hidup kita. 24 jam berlalu, kita biar punya saat-saat berduaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu kita berlalu banyak. Kita bisa duduk depan televisi kita berjam-jam. Waktu kita berlalu banyak, kita bisa duduk sama teman-teman kita berjam-jam. Dengan pekerjaan kita berjam-jam. Tapi dengan Allah, dengan Allah bagaimana kita? Kadang di waktu sujudnya kita, yang di benak kita bukan Allah. Di waktu sujudnya kita, Allah. Kadang di waktu sujudnya kita, yang ada di benaknya kita bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil kita tahu kurangnya kita. Cuman intinya kata Habib Abdullah Haddad, mesti ada sesaat dari hidup kita tuh sendirian, kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, munajat sama Allah. Di antara yang kita lakukan saat kita sendirian, kita duduk renungin nikmat yang Allah berikan kepada kita. Renungkan, kita mikir, nikmat banyak dari Allah, cuman karena udah terlalu biasa kita, sehingga kita gak sadar, kita lalai, kita lupa. Tapi kita duduk, kita sadarkan. Tiap kita duduk, Sayyidina Al-Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti bilang, kalau kita pengen jadi orang yang mengenal syukur sama Allah, hendaknya kita biasakan setiap nikmat yang ada di hadapan kita sambungkan dengan pemberinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ketika kita lagi makan, ente lihat nih makanan nasi, kita cuma bisa ngelahap doang. Tapi renungkan sebelum kita makan, ini nasi datangnya dari mana? Oh, beli di pasar. Pasar dari mana? Pasar dari petani. Petani bagaimana? Berbulan-bulan mereka nanam. Nanamnya bagaimana? Susah payah. Tapi itu semua itu dari petaninya digerakin sama Allah hatinya. Dari sejak mereka menebar itu semua sampai tumbuh, ini semuanya aturannya Allah subhanahu wa ta'ala, aturan mainnya Allah. Sampai datang ke mejanya kita dengan mudah, datangnya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kalau ada manusia ya, tuh pernah nih, dia nanam bakal kita berbulan-bulan, terus dia panen, dia siapin, dia masakin sama kita, bakal kita tuh, bagaimana keadaan kita sama orang? Nah, ada Allah subhanahu wa ta'ala, renungin, ini nikmat datangnya dari Allah. Makan makanan enak, buah-buahan, pikirin, datangnya dari mana? Dari Allah. Makanya tadi dibahas oleh Al-Habib Abdullah Haddad, Allah suka dari hambanya. Ketika dia memakan suatu makanan, suapan, terus setelah dia makan, dia bersyukur kepada Allah, dia ucapkan Alhamdulillah. Gak cuman itu, kita kalau mengucapkan dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita makan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikasih oleh Allah bakal orang yang semacam ini pahala orang yang puasa. Masya Allah. Dia enggak puasa. Dia makan dengan lahap. Tapi ketika dia syukurin nikmat makanan yang dia makan dari Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Allah keridhaan dari Allah bakal dia, dan ditulis pahala puasa. Masya Allah. Makanya Sayyidina Daud alaihi salam bingung, ngadu sama Allah. Dia bilang, "Ya Rabb, saya kalau merenungi nikmat-Mu, saya tertuntut untuk bersyukur. Ketika saya bersyukur kepada-Mu dengan mengucapkan alhamdulillah atau bentuk syukur apapun, itu semua saya bisa bersyukur kepada-Mu. Tiada lain saya mampu bersyukur adalah nikmat dari-Mu ya Allah. Engkau yang menggerakkan hatiku. Nikmat saya bisa bersyukur, perlu saya syukurin lagi. Ketika saya bersyukur untuk nikmat tersebut merupakan nikmat lagi dari Allah. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau begini? Tiap kali saya bersyukur itu merupakan nikmat yang perlu saya syukuri." Maka Allah bilang sama Sayyidina Daud alaihi salam, "Ya Daud, perasaanmu yang semacam ini, engkau mengakui keterbatasanmu, ketidakmampuanmu untuk bersyukur kepada Allah, dan engkau merasa malu, itu sudah cukup bagiku sebagai rasa syukurmu atas nikmat yang aku berikan," kata Allah. Makanya dikatakan al-ajaz andarkil idrak idraku. Ketika seseorang merasa yakin pasti dirinya enggak mampu, dirinya fakir, dirinya hamba di hadapan Allah, itulah puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad beliau mengatakan di dalam ucapannya, beliau mengatakan gat tahaggagtu bi ajzi wa khudu'i wa inkisari. Saya telah mencapai puncak keyakinan bahwasanya diriku adalah hamba kepada Allah. Aku telah meyakini ketidakmampuanku di hadapan Allah, penghambaanku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah puncak keimanan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang sedikit yang mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, apa yang kita dengar dari guru-guru kita cukup bakal kita jalankan dengan sebaik-baiknya sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.